Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran sirah nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas waqa'atu Badrin al-Kubra yaumal Furqan, peristiwa Badar al-Kubra pada hari pembeda. Terakhir kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Badar, kemudian mendapatkan usulan dari sebagian sahabat untuk mendirikan tempat atau kamp di mata air pusat Badar dengan tujuan untuk menguasai mata air yang ada di sana dan memblokir mata air yang lain agar orang-orang musyrikin kekurangan stok air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuruti usulan tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan pada malam itu. Hujan yang turun untuk wilayah kaum muslimin. Hujan yang ringan, rintik-rintik, sehingga membuat tanah itu semakin padat, enak untuk dipijak, dan membuat ketenangan di hati mereka. Sementara hujan yang diturunkan kepada wilayah kaum musyrikin, hujan yang deras, membuat tanah itu menjadi lembek, menjadi hancur, sehingga ketika berjalan di atasnya, kaki itu masuk ke dalam tanah, demikian pula kuda-kuda yang ada. Rasulullah SAW berjalan, melihat situasi medan perang, kemudian menunjuk beberapa tempat yang ada di sana, dan menyebutkan bahwasanya tempat yang beliau tunjuk adalah tempat matinya beberapa orang dari tokoh-tokoh musyrikin. Waqas sadaqa ma'asyara. Apa yang beliau tunjuk benar adanya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, waqam wa rafa'a yadayhi wastansara rabbahu wa balagha fit tadarru'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sambil mengangkat kedua tangannya memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau benar-benar meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika keesokan harinya, kedua pasukan pun bertemu. Pasukan musyrikin yang begitu banyaknya ada di hadapan kaum muslimin. Sementara pasukan kaum muslimin dengan jumlah yang sangat sedikit, itu pun mereka tidak memiliki persiapan perang sama sekali. Namun karena keadaan mereka terpaksa harus menghadapi pasukan musuh. Maka Rasulullah SAW setelah beliau mengatur pasukan, beliau kembali ke kamp, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memohon pertolongan darinya. Wa rafa'a yadayhi hatta saqata rida'uh. Beliau mengangkat kedua tangannya memohon pertolongan hingga selendang beliau terjatuh. Yakni saking apa namanya tadarruknya, saking apa namanya mendesaknya beliau dalam permintaannya sampai beliau tidak melihat keadaan dan kondisi diri sendiri. Waqala, beliau berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah berikan kepadaku janjimu. Allahumma inni anshuduka ahdak wa wa'adak. Ya Allah, aku memohon kepadamu janjimu dan jaminanmu. Allahumma in tahlik hadhihi al-usabah lan tu'bad fil ardi ba'du. Ya Allah, kalau engkau biarkan pasukan ini kalah dan hancur di hari ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Dikarenakan umat Islam di saat itu, ya Rasul dan para sahabat. Tidak ada yang lain. Seadanya kalah pada pertempuran itu, selesai sudah. tapi nasrullahi azim, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu besar. Faltazamahu Abu Bakrin As-Siddiq min wara'i. Sahabat Abu Bakar menemani beliau dari arah belakang dan memegangi beliau. Waqal, dan beliau pun berkata, hasbuk munasyadataka rabbak ya Rasulullah. Cukup, cukup doamu terhadap Rabbmu wahai Rasulullah. Abshir, bergembiralah. Fawalladhi nafsi biyadih la yunjizannallahu lakama wa'adab. Demi zat yang jiwaku di tangannya, pasti Allah akan mengabulkan janjinya untukmu. Yani sahabat Abu Bakar menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak tega melihat beliau betul-betul meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang keadaannya genting, posisinya para sahabat enggak bawa senjata lengkap, enggak bawa kendaraan tempur. Yani benar-benar kondisi ketika itu serba kurang. Karena memang rencana awal untuk mencegat kafilah dagang yang memang kafilah dagang tidak didesain untuk tempur. Tapi ternyata kafilah ini minta pertolongan, bala bantuan pun datang dengan jumlah yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada kaum muslimin. Keadaannya sangat mencekam ketika itu. Wastansara al-muslimun Allah wastaghathahu. Dan Rasul dan kaum muslimin mereka juga memohon pertolongan kepada Allah. Fa auhallahu ilal malaikah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kull banan. Aku bersama dengan kalian, teguhkan orang-orang yang beriman, aku akan melemparkan di hati orang-orang kafir rasa takut, maka penggal kepala mereka dan potong sendi-sendi mereka. Wa auhallahu ila rasulih sallallahu alaihi wasallam anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan Allah mewahyukan kepada rasulnya bahwasanya aku membantu kalian dengan 1000 malaikat murdifin. Bi kasrid dal wa fathiha. Kalimat murdifin bisa dibaca dengan mengkasrah dalnya murdif, bisa dengan menfathahnya murdaf. Qila, ada yang mengatakan maknanya irdafan lakum, yakni sebagai tambahan pasukan untuk kalian. Wa qila yardif ba'duhum ba'da lam yaji'u duf'atan wahidah. Ada yang mengatakan maksudnya adalah kedatangan malaikat itu satu demi satu, tidak datang gerombolan. Jadi datangnya itu bertahap, ya, datangnya itu bertahap dan berkesinambungan terus sampai 1000 malaikat. Satu malaikat saja itu sudah cukup, ya, satu malaikat saja sudah cukup untuk memporak-porandakan pasukan musyrikin, ya, apalagi 1000 malaikat. Ya. Malaikat Jibril saja satu mengebaskan sayapnya muluk semua itu, ya. Mungkin sudah hilang kabeh mabur semua itu orang musyrikin, ya. Tapi apa, ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala mewujudkan dan memenuhi janjinya. Tidak tanggung-tanggung, dikasih semua. Falam asbahu akbalat Quraisy fi kada'ibiha. Pada keesokan harinya, yakni pada hari terjadinya pertempuran, orang-orang musyrikin Quraisy mereka mulai memantau pasukan-pasukan. Wa qallalallahu al-muslimin fi ayunihim liyuqdimu alaihim. Allah membuat kaum muslimin itu terasa sedikit di mata mereka agar mereka maju untuk menyerang kaum muslimin. Hatta qala Abu Jahal lama asyara Utbah ibn Rabi'ah birruju' khawfan ala Quraisy min at-tafarruq wal qati'ah idza qatalu aqaribahum. Hingga Abu Jahal mengucapkan ucapan ketika Utbah bin Rabi'ah meminta dia untuk kembali karena takut terjadinya perpecahan di tubuh Quraisy dan terputusnya hubungan kerabat karena mereka telah membunuh kerabat mereka sendiri. Abu Jahal mengatakan, inna dhalika laysa bih. Katanya Abu Jahal, itu tidak akan terjadi. Yakni kita tidak akan pulang. Walakinnahu ya'ni Utbah arafa anna Muhammadan wa ashabahu akalat jazur wa fihim ibnuh wa qad takhawwafakum alai. Tapi Utbah ini minta kita pulang karena tahu kalau Muhammad dan para sahabatnya itu akalat jazur, memakan daging unta, yakni sedikit, ya, sedikit mereka itu. Kayak orang yang sedang memakan satu ekor unta, ini enggak banyak. Dan di antara mereka ada putranya, makanya dia menakut-nakuti kita untuk pulang. Yakni Utbah bin Rabi'ah minta pulang dengan alasan takut perpecahan. Padahal dia yang dikhawatirkan cuma putranya saja, yang enggak akan pulang, tetap maju. Karena dia melihat dan meremehkan kaum muslimin. Wa qallallahu al-musyrikina aydan fi a'yunil muslimin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. Dan Allah membuat jumlah kaum musyrikin ketika itu terasa sedikit di mata kaum muslimin agar kaum muslimin berani untuk mengalahkan dan menyerang mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah yang pasti terjadi. Jadi orang musyrik melihat umat Islam, pasukan muslimin meremehkan mereka. Kaum muslimin melihat pasukan kaum musyrikin terasa kayak sedikit, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki terjadinya pertempuran. Wa amara Abu Jahlin Amr ibn al-Hadrami, akha Amr ibn al-Hadrami ay yatluba dama akhi. Abu Jahal meminta Amr bin Hadrami, saudaranya Amr bin Hadrami, untuk menuntut darah saudaranya. Karena Amr bin Hadrami sudah tewas sebelumnya, ya, ketika terjadi penggerbekan di akhir bulan haram. Itu peristiwanya, pembunuhan Amr bin Hadrami itu terjadi di ujung bulan haram. Tayyib, kaum muslimin ketika itu dibikin ragu antara mencegat rombongannya Amr ataukah tidak. Kalau tidak dicegat, mereka lolos. Kalau dicegat, khawatir melanggar kehormatan bulan haram. Tapi sudah nanggung, sudah di ujung bulan haram, sebentar lagi habis bulan haramnya. Akhirnya kaum muslimin nekat, ya, mereka mencegat rombongan Amr bin Hadrami dan membunuh Amr bin Hadrami serta membawa barang-barang dagangan yang dibawa olehnya. Ketika dibawa kepada Rasul, Rasul agak keberatan. Karena masih bulan haram. Bulan haram itu tidak boleh ada pertumpahan darah. Kaum muslimin pun akhirnya mereka merasa sedih dengan kekecewaan Rasul. Orang-orang musyrikin yang ada di Mekah, mereka merasa memiliki peluang untuk menjatuhkan Rasul dan para sahabat. Akhirnya mereka memaki-maki Rasul dan para sahabat. Menganggap bahwasanya sahabat dan Rasul itu sudah tidak menghormati bulan haram. Akhirnya Allah menurunkan ayat menghibur Rasul dan mencela tindakan orang-orang musyrikin. Yakni melanggar kehormatan bulan haram itu memang dosa besar. Tetapi ya, mengusir hamba-hamba yang beriman dari tempat tinggal mereka jauh lebih besar dosanya. Yakni Allah mematahkan ya celaan orang-orang musyrikin. Mereka menganggap kaum muslimin sudah melanggar bulan haram. Itu dosa besar. Tidak boleh. Masa umat Islam seperti itu? Allah membantahnya. Memang itu dosa. Tapi tindakan kalian terhadap kaum muslimin, ya, mengusir mereka dari kampung halaman mereka, itu jauh lebih besar daripada melanggar kehormatan bulan haram. Ya, ini kalau mau dikatakan sama-sama salah. Tapi kesalahan kalian jauh lebih besar. Akhirnya dengan ayat itu, Rasul menjadi lebih tenang. Para sahabat juga lebih tenang. Pada peristiwa Badar ini, saudaranya Amr al-Hadrami, yaitu Amir bin al-Hadrami, ya, menuntut darah saudaranya. Fasah, Amir pun berteriak dengan suara yang keras. Karena dulu enggak ada mic, ya. Jadi mereka pakai teriakan. Dan kedengaran teriakannya, karena memang jaraknya enggak jauh, kelihatan. Ya. Wa kasyafa an istihi yasruh. Setelah dia berteriak, dia menghadapkan pantatnya, ya. Dihadapkan ke barisannya kaum muslimin, kemudian dibuka pantatnya. Ya, ini penghinaan, ya, menghina pasukan muslimin. Kemudian dia sambil berteriak, "Wa Amrah, wa Amrah, ya. Yani ini untuk Amr, ini untuk Amrah. Yani mereka dan saudaranya ini menghina kaum muslimin dengan tindakan corok semacam itu, ya, sebagai bentuk membalas, ya, dendam tentang kematian saudaranya. Fahamiyal qaum, otomatis keadaan semakin memanas, ya. Wih, kurang ajar wong iki, ya. Berani-beraninya mereka menghina umat Islam semacam itu, meradang kaum muslimin. Yang musyrikin juga mereka ikut menyala. Wa nasyibatil harbu, dan peperangan pun tidak terelakkan. Wa adala Rasulullah SAW as-suhuf. Rasulullah SAW mengatur barisan kaum muslimin. Tumman sarafah, kemudian beliau berpaling sejenak. Wa ghafa ghafwatan, dan beliau tertidur sejenak dengan tidur yang sangat pulas, ya. Tiba-tiba beliau ngantuk, tidur sejenak, ya. Kalau bahasanya orang ini keseliut, ya. Keseliut, kata orang kan lagi diem atau apa, tiba-tiba nyup. Nah, beberapa menit, ya. Itu namanya ghafa ghafwa. Wa khadal muslimin nu'as. Kaum muslimin juga ketika itu ngantuk, ya. Ngantuk, ya. Ini namanya ketenangan, ya. Dalam kondisi yang sangat genting, seakan kematian sudah diubun-ubun, melihat musyrikin begitu banyaknya, membawa senjata yang begitu lengkapnya, siap untuk menyerang, harusnya orang itu apa? Gemeter, gentar, ya. Ini enggak, malah ngantuk. Rasul malah ketiduran. Para sahabat ngantuk, nahan ngantuk yang sangat, ya. Ini namanya rahmat ketika jihad. Lek ngantuk ketika dares, ya. Ini insilah syaitan namanya, ya. Ini sedang ditilap sama syaitan. Oh, ini ketenangan, Ustaz. Lagi belajar, ya. Kemudian ngantuk, ya. Ini ketenangan. Ketenangan apanya, ya. Itu namanya kemalasan, barakallahu fiik. Beda kalau di medan tempur, ya. Ini suasananya genting. Kalau kamu di majelis ilmu itu bagaikan raudhatul jannah, riyadul jannah, taman surga. Kif, antum di taman surga, ngantuk, ya, kecut, ya, nggak dapat apa namanya kenikmatan surga. Wa Abu Bakr as-Siddiq ma'a Rasulillah SAW yahrusuh. Sementara sahabat Abu Bakar selalu di samping Rasul, menjaga beliau. Ya. So, yang jaga Rasul bukan Umar, ya, Abu Bakar. Ya. Padahal kalau mau dilihat dari sisi fisiknya, yuk jauh gede Umar, ya. Tapi Abu Bakar yang jaga Rasul, gak dilepas sama beliau. Ini menunjukkan bahwasanya keberanian sahabat Abu Bakar itu jauh melebihi sahabat Umar. Badan bolehlah beda, selisih jauh, ya. Tapi urusan mental jangan tanya, ya. Yang nemani Rasul hijrah, Abu Bakar. Memang Umar yang pamitan ketika hijrah. Tapi yang ditarget bukan Umar. Makanya mereka tidak ngurusi Umar. Yang ditarget Rasul. Bahkan dikepung rumahnya. Yang jaga, yang nemani Abu Bakar. Ya. Ketika di goa, yang bersama dengan Rasul, sahabat Abu Bakar. Ketika Rasul meninggal, yang kuat teguh mengingatkan sahabat, bukan Umar, Abu Bakar. Padahal ketika itu Rasul sedang mengirim pasukan. Rasul meninggal. Pasukannya mau balik. Ya, dicegat sama Abu Bakar. Balik, jangan balik. Lanjut. Ini perintah Rasul. Saya tidak akan batalkan perintah Rasul. Meskipun anjing Madinah nyeret Ummahatul Mukminin, berangkat tuh kalian. Ya, jangan mundur. Ini kekuatan sahabat Abu Bakar. Sampai perang Badar pun ditunggu sama sahabat Abu Bakar. Yani orang kalau melihat sahabat Abu Bakar itu bukan melihat fisiknya, tapi melihat keimanan beliau, segan musuh terhadap beliau. Wa indahu Sa'd ibn Mu'ad, ditemani sama Sa'ad bin Mu'ad. Wa jama'atun minal Ansar 'ala babil 'Arish, dan beberapa pemuda Ansar mereka berjaga di depan pintu kem Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abu Bakar di sampingnya Rasul, Sa'ad bin Mu'ad dan beberapa sahabat Ansar di depan pintu jaga juga. Sa'ad bin Mu'ad itu pemimpin orang-orang Ansar. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yathibu fid dir'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar sambil mengangkat baju besinya. Wa huwa yatlu hadhihi al-ayah sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sambil membaca ayat ini, kelompok itu akan kalah dan akan terpukul mundur, yakni kaum musyrikin. Wa manahallahu al-muslimina aktafa al-musyrikin fatanawaluhum qatla wa asra faqatalu 70 wa asaru 70. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kaum muslimin bahu-bahu musyrikin, Mereka pun berhasil melumpuhkan mereka. Ada yang terbunuh, ada yang ditawan. Mereka pun membunuh 70 orang dan menawan 70 orang dari kaum musyrikin. Yakni kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Wa kharaja Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah yatlubuna al-mubarazah. Utbah dan Syaibah, dua putra Rabi'ah serta Walid bin Utbah, mereka keluar minta duel, tanding satu lawan satu. Ini biasa dilakukan ya untuk mengedonkan apa namanya maknawiyat, ya, ini mengedonkan mental musuh. Jadi duel dulu satu sama apa duel satu lawan satu di tengah-tengah medan. Ini pasukannya muslim, itu pasukan musyrikin, di tengah-tengah situ terjadi duel satu lawan satu disaksikan oleh kedua kubu, tujuannya untuk menjatuhkan ya. Nah ini tiga orang musyrikin, mereka keluar, tiga orang, minta duel. Ayo, mana jagoan kalian? Keluarkan, kita duel, tanding. Dan itu memang sudah kebiasaan. فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَ مِنَ الْأَنْصَرِ Maka disambut oleh tiga orang dari pemuda Ansar. فَقَالُوا Maka orang-orang musyrikin mengatakan, أَكْفَاءٌ كِرَامْ مَا لَنَا بِكُمْ مِنْ حَاجَةٍ Orang-orang mulia. Kami tidak punya kebutuhan terhadap kalian. Dan ini ketika tiga orang Ansar keluar dalam riwayat yang lain, mereka nanya, kamu siapa? Kemudian mereka mengatakan, kami dari Ansar. Mereka bilang, oh jangan, minggir. Kami tidak ada butuh sama kalian. Ya. Dan ini mereka yang ditarget bukan orang Ansarnya, orang Muhajirin, kerabat mereka sendiri. Innama nurid min bani ammina. Kami ingin dari sepupu-sepupu kami. Ya, yakni kerabat-kerabat kami dari orang-orang Mekah yang hijrah ke tempat kalian. Kalau kalian mulia di mata kami, minggir. Bukan kalian musuh kami. Fabaraza ilaihim Hamzah wa Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib wa Ali ibn Abi Talib. Maka tiga orang dari muslimin keluar. Yang pertama Hamzah, yang kedua Ubaidah, yang ketiga Ali bin Abi Talib. Faqatala Ali karnahu al-Walid. Sahabat Ali berhasil menumbangkan lawannya, Walid. Ya, gak perlu waktu lama. Sabet sana, sabet sini, gelundung kepalanya, mati. Wa qatala Hamzah qirnahu Syaibah. Hamzah juga dengan mudah membunuh lawannya, yaitu Syaibah. Wa ikhtalafa Ubaidah wa Utbah darbatain. Adapun Ubaidah dan Utbah terjadi perkelahian yang seru, sengit. Ya, sahabat Ubaidah nyabetkan pedangnya untuk membalas, ya, menusuk balas nusuk, wis pokoknya seru. Wakilahuma asbat sahibah, satu sama lain saling melawan lawannya, yang ini mukul, sabet pedang, wis pokoknya sama-sama kuat, ya. Kalau Hamzah sama Ali nggak pakai repot, ya, melihat pegang jebret, sahabat Ali jebret langsung mati lawannya. Ini enggak, agak kuat ini satu sama lain. Faqarra Hamzah wa Ali ala qirni Ubaidah faqatala. Hamzah dan Ali membantu Ubaidah karena kewalahan dia. Langsung diserang, diringkus, bunuh, mati dia. Wahtamala Ubaidah waqad quti'at rijluh. Sahabat Ali dan Hamzah membopong Ubaidah karena kakinya sudah patah atau putus, ya, kena sabetan pedang. Faqala Lau kana Abu Talib hayyan la'alima ana awla minhu biqawlih wa nuslimu hatta nusarra'a hawlahu wa nadhala an abnaina wal halaili. Ubaidah ketika dipopong semacam itu, dia berkata, seandainya Abu Talib masih hidup, dia akan tahu bahwasanya saya orang yang lebih layak dia sebutkan daripada dirinya. Abu Talib itu pernah mengucapkan bait syair yang dia berkata padanya, wa nuslimu hatta nusarra'a hawlahu, dan kami melindungi dirinya, yakni Muhammad SAW, hingga kami pun tersungkur di sekelilingnya, hingga kami pun lupa nasib anak-anak kami dan istri-istri kami. Yakni Abu Talib menggambarkan bagaimanakah perjuangan dia dalam menjaga Rasul, apapun dilakukan untuk menjaga Rasul. Sampai anak dan istri pun lupa dia. Yang penting gimana keselamatan Rasul. Ubaidah menyanggah, seandainya Abu Thalib masih hidup, sayalah orang yang paling berjuang di jalannya Rasul. Sampai putus kakinya. Wa mata bis Safra. Beliau meninggal di Safra setelah pertempuran selesai. Ketika balik, sampai di Safra, Ubaidah meninggal karena kehabisan darah. Wa fihim nazalat. وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. Dan pada mereka turunlah firman Allah, dua orang yang berkelahi tentang Rabb mereka. Yakni tiga orang musyrikin melawan tiga orang muslimin, ini satu sama lain menjadi khasim, ya, berusaha untuk mengalahkan musuhnya. Al-ayah, fakana Ali radhiyallahu anhu yaqul ana awwalu man yajthu lil khusumah baina yaday Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya adalah orang yang paling layak, saya adalah orang pertama yang berlutut, ya, untuk mengalahkan musuh saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Walamma azaman Quraisy 'ala al-khuruj zakaru ma bainahum wa baina Bani Kinanah min al-harbi. Ketika orang Quraisy mereka bersiap untuk keluar menuju Badar, mereka teringat dengan konflik yang terjadi antara mereka dengan Bani Kinanah. Fatabaddalahum iblis fi surati Suraqah ibni Malik. Tiba-tiba iblis muncul, dia datang menemui mereka dan dia merubah wujudnya menjadi wujud Suraqah bin Malik. Yani mualif sekarang ceritanya kayak puzzle deh, wah, ya. Satu-satu yang harusnya diceritakan sebelum keberangkatan diulangi lagi sama beliau bahkan setelah pertempuran. Yani satu sama lain saling melengkapi. Faqala, iblis mengatakan, yakni pada pertemuan itu dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala, la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Kalian tidak akan kalah dan saya yang akan menjamin kemenangan kalian. Falamma ta'abba'u lil qital wara'al malaika farra wa nakasu 'ala aqibai. Ketika mereka siap untuk berperang, iblis melihat malaikat berdatangan, dia pun lari dan mundur. Faqalu ila ayna ya Suraqah? Orang-orang pun nanya, mau kemana kamu Suraqah? Kok lari? Faqala inni ara ma la taraun, inni akhafu Allah wallahu syadidul iqab. Iblis mengatakan, saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Saya takut kepada Allah dan Allah maha keras hukumannya. Ya. Ya, ini bukan Suraqah yang diajak bicara. Ini iblis yang berwujud Suraqah. Melihat malaikat. Ini musuh bebuyutan. Wah, bisa mati saya di sini. Lari dianya. Kemudian dia mengatakan, ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Mungkin kita heran. Iblis kok ngomong ini akhafullah ini? Ya. Iblis. Sekali beriblis ya. Bilang ini akhafullah. Ya. Maka orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah lebih parah daripada iblis ini. Ya. Ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Para ulama menafsirkan. Kenapa kok iblis ngomong kayak gini? Ya. Ya, ini iblis bilang seperti ini. Karena takut. Takut jaminannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut kepada Allah khauf yang membuat dia tobat. Ndak, tambah nemen iki wong iki ya. Tapi dia ngomong kayak gini karena takut. Wah, iki kondisi perang, malaikat datang, ono Jibril lagi. Wah, iki musuh bebuyutan saya ini ya. Kalau dia tetap maju, khawatirnya jaminan Allah dicabut, yakni jaminan kekekalan dia sampai kiamat dicabut. Kalau dicabut, mati di situ dia. Wah, gagal misinya nanti. Misi saya untuk menyesatkan manusia. Mati di sini, mati konyol saya. Pergi dia, ya, ninggalkan teman-temannya dari musyrikin. Tanya, Suraqah, nanti lari dulu. Ustaz, saya itu melihat yang enggak kalian lihat, ya. Kemudian dia bergumam-gumam sendiri, lari, nyeburkan diri ke laut. Karena memang tempatnya dia di laut. Wadhanna al-munafiqun wa man fi qalbihi marad anna al-ghalaba bil kafrah. Orang munafikin dan orang yang di hatinya terdapat penyakit, mereka menganggap bahwasanya kemenangan itu dengan kuantitas, yakni banyaknya pasukan. Siapa yang banyak itu yang menang. Faqala gharra haula'i dinuhum. Mereka mengatakan orang-orang muslim ini sudah ditipu sama agamanya. Diabusi sama nabinya ini. Masuk sedikit kayak gini melawan orang-orang yang banyak, ya jelas kalah. Ini omongannya orang munafik. Fa akhbarallahu subhanahu anna an-nashra innama huwa bitawakkuli 'ala Allahi wahdah. Allah taala menyebutkan bahwasanya pertolongan itu karena bergantung kepada Allah subhanahu wa taala semata. Jadi bukan karena banyaknya pasukan, itu bukan jaminan ya. Karena kemenangan itu di tangan Allah subhanahu wa taala. Walamma dana al-'adu, qama Rasulullah SAW fawa'adha an-nas. Ketika musuh semakin dekat, Rasulullah berdiri kemudian memberikan nasihat kepada umat manusia. Wa dzakarahum bima lahum fis sabr wat tsabat min an-nashr. Rasulullah mengingatkan mereka bahwasanya dalam kesabaran dan keteguhan terdapat pertolongan. Wa anallaha qad aujabal jannah liman yustashhadu fi sabilihi. Dan Allah menjanjikan surga bagi siapa saja yang terbunuh syahid di jalannya. Yani Rasul ngasih ceramah di hadapan para sahabat, membangkitkan semangat mereka, memotivasi mereka untuk terus maju berjuang di jalan Allah. Wa akhraja Umar ibn al-Humam ibn al-Jamuh tamarat min qarnihi ya'kuluhun. Setelah mendengar khutbahnya Rasul, Umar bin Humam mengeluarkan beberapa buah kurma dari kantongnya, dimakan sama dia satu-satu. Tumakal, kemudian dia berpikir dan berkata, la in hayitu hatta akul tamarat hadih, innaha lahayatun tawilah. Kalau saya nunggu sampai habis ini kurma, cek lamanya, ya. Ini mau perang, orang sudah bersiap, kok saya malah santai makan kurma, ya. Cek lamanya, kalau jaminannya surga, ngapain saya makan kurma sekarang? Parama bihinna, dilempar kurmanya. Wa qatala hatta kutil, dia pun maju dan berperang sampai terbunuh. Fakana awwala qatil, beliau pun menjadi korban pertama dalam peperangan tersebut. Wa akhadha Rasulullah SAW mil'a kaffihi turaba farama bihi fi wujuhil qaum. Rasulullah SAW mengambil segenggam pasir kemudian melempar pasir itu ke arah wajah kaum musyrikin. Falam tatruk rajulan minhum illa mala'at 'ainai, tidak ada satu pun yang ketinggalan melainkan wajahnya sudah terpenuhi pasir, ya. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan ini wujud dari firman Allah, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, dan tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar tetapi Allah yang melempar. Jadi ketika Rasul ngambil tanah sambil mengatakan syahadil wujuh, wajah-wajah yang jelek lempar pasirnya, mumbul pasirnya, ya ikhwah, kalau kita ngelempar pasir set berapa senti jatuh bakal mungkin balik ke wajahnya kita. Ini enggak, langsung ngambil pasir lempar tuh jauh, pasirnya mumbul ke sana kemari, ya ikhwah, ya langsung kena wajahnya fulan, jebret, langsung kelilipan sana, jebret kelilipan, ya. Pasir ringan tapi lebih menyakitkan dari pedang, ya. Itu masuk mata wis kholas, ya, burem kabeh, ya, minus silinder plus kabeh kena itu, ya. Pucuk-pucuk matanya orang musyrikin ini dalam keadaan sedang perang ini. Wastaftaha Abu Jahlin faqala Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la na'rif fa ahinhul ghadat. Ternyata Abu Jahal juga doa minta tolong kepada Allah, ya. Abu Jahal mengatakan, ya Allah, inilah kaum yang memutus hubungan kerabat, mereka datang dengan agama yang tidak kami kenal, tundukkan mereka untuk kami besok. Ya, Abu Jahal dungo minta tolong sama Allah pada posisi yang seperti itu, ya. Menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dulu lebih mending daripada zaman sekarang. So, Abu Jahal, Fir'aun hadihil ummah, Fir'aunnya umat ini, ya. Itu aja ketika terdesak mintai sama Allah dia. Orang musyrikin zaman sekarang ya keblinger tenanan, ya. Tambah sesek hidupnya, tambah kenceng minta-mintai, ya. Waduh, bangkrut rugi 1M, datang ke kuburan fulan, diusap-usap kuburannya. Besok coba lagi, wah bangkrut lagi, 2M, datang lagi kuburan, dimakan itu tanah kuburannya, ya. Besok, wah, rugi 3M, datang lagi ke kuburan, digali dia yang masuk ke dalamnya, ya. Ya, ini tambah ngawur syiriknya, tambah gak karu-karuan, lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang zaman sekarang, ya, betul-betul gelap. Orang musyrik zaman dulu, Seingat, seiling Abu Jahal, bayangkan ini bapak kebodohan ya. Zaman sekarang orang musyrikinnya bukan Abu Jahal lagi ya. Tayib. Walamma wada al-muslimun aydiyahum fil adu yaqtulun wa yasirun wa Sa'd bin Mu'adh waqifun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi al-Asar fil 'Arish. Ketika kaum muslimin meletakkan tangan mereka yakni menyerang musuh, mereka pun membunuh, menangkap Sa'd bin Mu'adh ketika itu sedang berdiri di sisi Rasul ditemani beberapa pemuda Ansar di depan kamp. Ra'a Rasulullah SAW fi wajhi Sa'd al-Karahiyah. Rasul melihat wajahnya Sa'd kayak kurang suka ya melihat pemandangan yang ada. Faqal ka'annaka taqrah ma yasna'un nas. Rasul nanya, Sa'd, kayaknya kamu kok kurang senang dengan apa yang dilakukan teman-temanmu. Qala ajal, kata Sa'd bilang, iya Rasul, saya kurang senang pemandangan kayak gini. Wallahi ya Rasulullah, kanat awwala waq'atin awqa'aha Allahu fil musyrikin wa kana al-idkhanu fil qatli ahabba ilayya min istibqa'ir rijal. Ya. Kata Sa'd, ini pertempuran pertama kita Rasul. Kamu untuk melawan orang-orang musyrikin, saya lebih senang ya duel sampai mati daripada apa namanya kemenangan ya atau daripada kehidupan. Ini mental-mental tempur memang. Yang udah cek gampang nih. Ini belum menggal kepala es gelundung ya. Rasul ngelempar kelilipan kabeh. Wah, kok cek gampang ya yo. Ya ini bukan kemudian meremehkan tidak, tapi baru itu saat melihat pemandangan pertempuran semacam itu. Ini dulu ketika beliau bersama dengan kaumnya pada peristiwa Aus dan Khazraj konflik berkepanjangan sampai ratusan tahun, enggak kayak gitu. Perang yo perang tenanan yo. Pukul ya, pukul sabut-sabut ilakrihi, ya. Kematian sudah biasa mereka lihat. Melihat pemandangan kayak gini, wujud gampang ya. Ayo, ketika ada yang, kenapa kok kamu kayak cemberut kayak gitu? Iya, Rasul, saya tuh lebih pinginnya tuh sikat-sikat-sikat, ya. Mati-mati, langsung. Mereka kayak gini, wujud gampang ya. Tayyip. Walamma baradatil harbu wan hazamal adu, qala Rasulullah SAW, may yantur lana ma sana'a Abu Jahlin. Ketika pertempuran mereda, musuh pun kalah, Rasul pun bertanya, ayo siapa yang mau ngecek di mana Abu Jahal? Ya, Rasul pengen tahu Abu Jahal ngapain sekarang. Fantalaqa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pun berjalan ngelihatin mayat-mayat, ya, melihat mana Abu Jahal. Fawajadahu qad darabahu Mu'awid wa 'Auf ibn 'Afra hatta barat. Ternyata Ibnu Mas'ud ngelihat Abu Jahal terkapar setelah dihajar habis-habisan sama Mu'awid dan Auf, dua putra Afra. Mu'awid dan Auf ketika ikut perang ya, itu masih muda. Bahkan ngangkat pedangnya saja itu enggak kuat. Bawa pedangnya diseret ya, wah pedangnya berat. Anaknya enggak begitu besar. Itu ketika perang dia nanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Mi, mana boleh Abu Jahal itu yang mana, Mi?" Abu Jahal, kenapa, Mi? Saya pengen bunuh orang ini. Bunuh Abu Jahal. Iya, Mi. Apa urusan sama Abu Jahal? Soalnya itu orang ngabur itu, Mi. Sudah mencela Rasul, Mi. Saya enggak kuat sama orang ini. Apa saja orangnya. Pengen ngerti Abu Jahal. Iya, itu loh. Ini yang sedang naik kuda, ya. Nunjuk-nunjuk pakai tombak. Itu Abu Jahal itu. Ternyata dua anak ini maju ya. Gremat-gremat ya lah maju. Ketemu sama Abu Jahal. Langsung ditandangi sama dua orang ini. Wah pedang ini kena kakinya Abu Jahal. Terpental dia dari kudanya. Berantem sama dua orang. Kalah Abu Jahalnya ya. Sabut sini kualahan dianya. Sampai terkapar ke belakang ya. Tapi belum mati. Tapi sekarat ya. Dua anak ini melihat kayak mati. Tinggal. Nemuin Rasul. Rasul Abu Jahal mati ya. Mana buktinya? Ini pedangnya. Yang satunya juga. Ini pedangnya. Dilihat sama-sama ada darahnya. Wah, kalian yang membunuh Abu Jahal. Kasih ghanimah. Ayuh. Nah, Rasul setelah perang selesai, nyari. Ndi Abu Jahal. Ya. Katanya udah di pantai tadi. Mana dia? Cari sama Ibnu Mas'ud. Ketemu. Tapi masih hidup. Sekarang sudah. Ya. Fa'akhadha bilihyati. Pegang jenggotnya. Sama siapa? Ibnu Mas'ud. Cuf, Abu Jahal jenggotan ya ikhwa. Abu Jahal jenggotan. Wong muslim nyela jenggot. Wallah. Fakala, anta Abu Jahal. Ibnu Mas'ud nanya, kamu Abu Jahal? Kenapa kok nanya? Karena hampir tidak dikenalin ya Abu Jahal. Penjut KB ya gua ya. Sudah berlumuran darah dia. Cuma ngerti pun maksudnya ya Abu Jahal ini. Lihat tampangnya ya kayak Abu Jahal. Pegang jenggot. Kayak Abu Jahal ya. Faqala, tidak pakai jawab. Nanya dia. Lima ni da'irah del yaum. Siapa sih yang menang? Ya. Siapa yang menang? Qala lillahi wa li rasuli. Kata Ibn Mas'ud. Yang menang Allah dan Rasulnya. Saya megang jenggotmu. Yang menang kitanya. Tsumma qala lah. Kemudian Ibn Mas'ud berkata kepada Abu Jahal. Hal akhzakallah ya aduwallah. Gimana rasanya? Hei musuh Allah. Kalah terkapar kayak gini. Qala. Balas Abu Jahal. Ya. Wahal fauqa rajulin qatalahu qaumuh. Apakah kalian begitu banyak hanya untuk menjatuhkan satu orang? Ngece ini ya. Apa? Kamu gimana perasaanmu ya Abu Jahal? Katanya Abu Jahal, kenapa? Apakah kamu harus mengeluarkan semua orang untuk bunuh saya? Ya ini meliti dia ini. Memang jahil tenanan ya. Dalam riwayat yang lain, diinjek punggungnya sama Ibnu Mas'ud. Itu sik goyang ya ikhwa Abu Jahalnya. Sik bilang, ngapain kamu naik di punggung saya? Gak pakai banyak bicara. Ihtazza ra'sahu Abdullah bin Mas'ud. Langsung dipotong kepalanya sama Ibnu Mas'ud. Zaman dulu ya ikhwa. Ya, kayak motong donat. Ya ikhwa. Pegang jenggotnya. Langsung bawa kepalanya. Dalam riwayat yang lain, diambil kupingnya. Ya, salah satu kupingnya Abu Jahal diambil. Nah, dibawa ke Rasul. Tsumma ata Nabi SAW. Kemudian Ibnu Mas'ud datang sambil membawa kepalanya Abu Jahal. Faqala qataltu. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya Rasul yang telah membunuh dia. Faqala Allah alladzi la ilahu illahu. Talasan. Rasulullah langsung berkata, Allah alladzi la ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Intaliq fa arini. Segala puji bagi Allah yang telah mewujudkan janjinya, menolong hambanya dan telah menghancurkan musuh-musuhnya. Intaliq fa arini. Ayo, temani saya. Mana jasadnya? Fantalakna faraituhu iyyahu. Kami pun jalan bareng. Kemudian saya tunjukkan jasadnya Abu Jahal. Ini Abu Jahal. Falamma waqafa alaihi qal, hada Fir'aun hadhil ummah. Ketika Rasul berada di atasnya Abu Jahal, beliau mengatakan, ini Fir'aun umat ini. Baik. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasul melihat kepalanya Abu Jahal terpotong kupingnya, beliau mengatakan, al-udun bil-udun wal-ra'su ziyadah. Ya, kuping dibalas kuping, kepala bonusnya. Nah, karena ketika masih hidup dulu, ketika di Mekah, Abu Jahal itu suka untuk membuli kaum muslimin. Di antaranya Ibnu Mas'ud, kena buliannya dia. Bulinya enggak main-main. Ya. Ibnu Mas'ud itu dipotong telinganya sama Abu Jahal waktu itu. Potong telinganya, tendang, bermaksud awas, kupingku diambil satu ini ya. Nah, ketika peristiwa Badar menang, dicari sama Ibnu Mas'ud, kesempatan ini dicari sama Ibnu Mas'ud, ketemu, penggal kepalanya, potong kupingnya, kisos. Ya. Rasul bilang, kuping, balas kuping, kepalanya sebagai bonus. Nah. Tayyib. Insyaallah taala untuk yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.